شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخوة رحمكم الله, kita sampai pada pembahasan tentang mana? وهذا جزاهم الله خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه تسقره وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا, فإذا لنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترك السمع من الشهب والثواقب. Masih dalam pembahasan yang namanya kemaksiatan itu bisa membutakan hati, melemahkan basirahnya, membutakan hati. Nah, dan melemahkan basirah. Basirah itu apa? Kemarin siapa yang ingat contohnya seperti apa? Lemah dia basirahnya seperti apa? Basirahnya kenapa bisa lemah? Contohnya seperti apa? Da'iful basirah fid din la yakadu yumayyiz baina awliya' ar-rahman wa awliya' syaitan. Lemah basirahnya. Hampir-hampir dia tidak bisa membedakan mana waliullah, waliur-rahman, dan mana waliur syaitan. Baliah sibukulah sauda tamrah, bahkan dia anggap semua yang hitam itu adalah kurma. Paham? Di alam dunia ini semua yang hitam kurma? Hah? Apakah semua yang hitam itu kurma? Hah? Kan tidak. Di depan kita misalkan ada mic warna hitam. Kurma ini? Kurma? Kan bukan kurma. Kalau ngomong kurma berarti apa? Apa? dhaiful basirah. Dia enggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Udah sama aja katanya. Kan Islam-Islam juga sama aja, sama aja. Nah, ini dhaiful basirah. Lemah basirahnya. Dan dia tidak bisa membedakan setiap yang putih itu dianggap lemak. Oh, lemak itu putih. Putih itu lemak. Nanti susu dianggap apa? Lemak. Ya. Ini apa? Dhaiful basirah. Pandangannya lemah, enggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu basirah. Tapi kalau dia tajam basirahnya, oh ini salah, ini salah, ini salah. Dia melihat dengan korinah-korinah yang ada. Seperti kemarin kisahnya siapa? Kemarin kisahnya siapa? Nabi? Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman apa? Dua wanita yang bertikai. Ya. Dua wanita yang bertikai. Yang kedua-duanya ngaku apa? Ngaku apa? Hah? Ngaku anaknya. Nah, kalau hakimnya mudah disogok, udah berarti tinggal mutusin aja. Atau hakimnya kawan, oh CS ini, kawan saya, orang dekat saya. Ah, atau bisa disogok. Dan lain sebagainya, tidak. Tidak seperti itu. Tapi hakimnya tahu. Kuat basirahnya, kuat pandangan ke depannya, mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu kalau dia lemah, tidak bisa membedakan mana hitamnya kurma dengan hitam yang lain benda-benda di alam dunia ini. Enggak bisa bedakan dia, semua yang hitam itu kurma katanya. Maka ini pengaruh dari dosa. Pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, wa hadza kama anna ta'atu nawirul qalb. Yang namanya ketaatan, taatan banyak, salat lima waktu dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan cahaya, menerangi cahaya di dalam hati. Nah, menerangkannya, bersinar, menguatkannya, mengokohkannya. At-tayasir kal mir'at, sampai seperti cermin. Al-maskulah ijalaiha, yang licin, yang nah, memancarkan cahayanya, kejernihannya, kemurniannya. Wayam tali anuran, sehingga bersinar ketika ada cahaya nam terpantulkan dari cermin tersebut, penuh dengan cahaya. Faidah dana syaitan minhu asabahu min nurih. Ketika syaitan mendekati, ya, hati yang penuh dengan cahaya ini, maka syaitan mengenai cahayanya. Min nuri ma yusibu mustarik as-sama' min asy-syahab wats-tsawaqib. Seperti para setan-setan yang dibakar oleh bintang-bintang yang ada di langit. Karena setan itu mencuri berita di langit, mencuri berita di langit. Sehingga syaitan dibakar karena mencuri berita, dibakar dengan apa? Nam, dengan bintang-bintang yang ada di langit. Rujuman lisyayatin. Bintang itu Allah jadikan ada berapa manfaat? Ah, bintang yang ada di langit Allah ciptakan ada berapa manfaat? Zinatan lis sama, sebagai perhiasan langit, Langit itu harus ada perhiasannya. Perhiasannya langit apa? Bintang. Kemudian yang kedua, rujuman li syayatin, pelempar setan. Ya, pelempar setan. Ya, pelempar setan. Jadi ketika mencuri berita, ya, maka dilempar, dibakar oleh bintang-bintang tersebut. Yang ketiga, wa bin najmi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang menjadi apa? Tanda arah. Arah tanda. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai alamat tanda. Tanda alamat ini bintang timur, barat, selatan, utara. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sebagai alamat tanda ciri. Dia mulainya dari bintang mana nih? Berlayar sebagai nelayan, pulang juga akan ke arah sana. Pulangnya akan melihat bintang itu. Paham tuh? Ini sekiranya ada tiga yang disebutkan. Ada yang lain? Hah? Ada yang lain? Nah, yang pertama apa tadi? Bintang Allah ciptakan perhiasan langit. Apa dalilnya? Zinatan lisama wa zayyanahu lin-nadhirin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan bagi orang yang melihatnya di langit. Kemudian yang kedua, sebagai rujuman li syayatin, pelempar setan. Dalam kitab Tauhid dijelaskan. Kemudian yang ketiga, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Sebagai tanda alamat arah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab yang lain, para ulama itu seperti bintang. Ya, kedudukannya untuk mengetahui arah supaya tidak tersesat. Ya, ketika sudah tahu arah, ya sudah, bukan artinya kita enggak butuh ulama. Salah, tetap kita butuh ulama. Tapi kalau sudah tahu arah timur, barat, selatan, utara, ya sudah. Nah, ya, udah tahu arah timur, barat, utara. Antum misalkan telepon polisi atau udah tahu, antum paham arah, bahkan gadget dan lain sebagainya sudah ada, kompas dan lain sebagainya. Sama seperti dia sudah tahu sholat, bacaan sholat lima waktu dan lain sebagainya. Ah, nah, kalau sudah tahu ya sudah, karena mutawafir ada semua dalam kitab-kitab para ulama. Kecuali permasalahan-permasalahan yang nawazil, yang memang ya kekinian, perkara-perkara yang nawazil sifatnya, maka memang dibutuhkan para ulama. Artinya bukan berarti kita tidak butuh para ulama, sangat butuh. Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, kita kembali lagi. Wa hadza, yang demikian ini, sebagaimana yang namanya ketaatan, yang namanya ketaatan tunawwirul qalb, bisa membuat hati itu bersinar, bersih, licin dengan ketaatan. Hati itu bersih, tajam, firasatnya tajam. Ya, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, firasatnya tajam. Ya. Nah, bisa membaca musuh. Genghis Khan dari Mongol dan lain sebagainya bisa dibaca dengan firasatnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Bahkan namanya firasat, firasat itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, firasat, kemudian juga Imam Dzahabi rahimahullah, bisa sebagai apa? Membaca penyakit. Ya, paham enggak? Ini disebutkan oleh Imam Dzahabi juga, semakna dengan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang tabib yang kuat yang memiliki ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa membaca satu penyakit dengan firasatnya. Firasatnya atau pengalamannya atau yang semakna dengan itu, dia bisa membaca, oh ini orang sakit. Orang kayaknya enggak beres. Ini dengan firasat. Artinya basirah. Quwwatul basirah. Kekuatan basirah di situ. Kenapa basirahnya bisa kuat? Apa yang membuat faktor terbesar basirah dia bisa kuat? Apa faktornya? Hah? Ketaatan pada Allah. Ini kuncinya. Taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Menjauhi dari kemaksiatan. Sehingga basirah dia kuat. Ini salah, ini benar. Jangan linglung. Wah, ana mah enggak tahu kayaknya. Enggak bisa baca nih. Jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya sok-sokan, bukan. Bukan artinya juga tidak tahu kadar diri, bukan. Tetap mengetahui, harus mengetahui kadar diri kita. Dan harus ya mengisi hati kita dengan ketaatan-ketaatan. Ya, dengan zikir. Ya, dikatakan oleh para ulama, kalau ingin terhindar dari nifaq, perbanyak zikir, istighfar. Perbanyak zikir, zikrullah azza wa jalla. Tentunya zikir, azkar-azkar yang disyariatkan, bukan zikir-zikir yang bid'ah. Ya, zikir yang dimaukan adalah zikir azkar masyru', bukan azkar al-bid'iyah, bukan zikir-zikir yang sifatnya bid'ah, bukan. Nah, ketika syaitan terkena sinar dari cahaya ketaatan tersebut, maka akan terbakar. Sebagaimana setan ketika mengambil berita dari langit, terbakar, dilempar oleh bintang. Wa syaitan yaghruqu min hadzal qalb ashad min faraq adh-dhi'ab min al-asad. Maka setan-setan itu akan lari, tunggang langgang, lari terbirit-birit dari jenis hati yang seperti ini. Lebih lari dan lebih takut lagi dibandingkan serigala takut lari dari seekor singa. Nah, karena apa? Nah, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kepada Allah azza wajalla, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsu, daripada kemaksiatan, daripada pribadinya. Dan ini bertahap, dan ini bertingkat. Pasti ada ujian, cobaan tuh, tingkatannya ada. Ya, yabtala al-mar'u 'ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kekuatan agama dia. Fa in kana fi salabah, kalaulah seandainya agama dia kuat, kokoh, maka akan ditambah lagi ujian cobaannya. Gak mungkin ujuk-ujuk dia jadi apa? Setan langsung lari, gak mungkin. Udah pakai jubah, pakai peci dan lain sebagainya. Wah, setan lari dari gue katanya. Gak mungkin. Bertahap. Mungkin entenya yang lari dari setan. Alhamdulillah. Dites dulu. Ya, jangan. Wah, ini Ibnul Qayyim bilang gini nih. Ngetes ah. Ya, coba atuh. Ya. Nah, karena ini enggak seperti Imam Ahmad rahimahullah. Diuji. Diuji. Ya, dicambuk. Itu kan ujian, cobaan. Ada yang bisa menerima ujian kayak gitu? Enggak ada. Kecuali ujian apa? Hah? Yang mudah-mudah ujian apa? Ujian TK, mudah. Ujian seperti berat. Berat. Siapa yang bisa? Ya dicambuk. Masukkan penjara. Nabi Yusuf alaihissalam saja. Salah apa? Kan gak ada salahnya. Ada salahnya Nabi Yusuf? Gak ada. Salahnya apa? Nolak. Nolak apa? Ajakan. Berzina. Nolak berzinanya di. Di penjara. Ah, Abu Imam. Nolak berzina. Coba di penjara. Ah, so kan ujian ini. Diangkat derajatnya, Enggak mungkin Allah naikkan derajat seseorang tanpa ada ujian dan cobaan, pasti. Diuji. Kuat enggak? Sudah, ada lagi, terus. Disitulah butuhnya kita kepada Allah setiap saat, setiap detik. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian tuh fakir, sangat butuh kepada Allah. Itu di situ. Kuatnya seseorang bersandar kepada Allah, diuji tauhid. Tauhidnya seseorang, tawakalnya seseorang, penyandaran diri kepada Allah. Ketika manusia tidak ada yang menolong dia, maka dia menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa tahqiqut tauhid. Dan ini adalah tahqiqut tauhid, pembenaran tauhid. Pelurusan tauhid, pemurnian tauhid di situ. Ya, anaknya, istrinya, uangnya, hartanya, semua diuji. Diuji. Namun wah, ini baru baca nih katanya setan lari dari orang yang seperti ini. Jangan-jangan anan, jangan GR dulu. Nanti dulu ada ujian, sesuai dengan kadarnya pasti. Ujian cobaan itu ada. Yubtalal maru ala hasabi dinih. Seseorang ya diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Baikkan fi salabah, kalau seandainya agamanya kuat, maka akan naik lagi, ada ujian lagi, ujian lagi. Nah, dan itu pasti. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah pada seorang, maka Allah berikan musibah. Artinya musibah itu di sisi yang lain sebagai kebaikan. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah berikan musibah terhadap orang tersebut. Nah, hati yang bersinar seperti cermin yang memancarkan cahaya ketaatan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setan itu lari. Nah, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, fa syaitan yabruk min hadzal qalb ashad min firaqil dzib min al asad. Lebih takut lagi serigala takut ketika dikejar oleh seekor singa. Nah, ini Kenapa bisa seperti itu? Karena 6 dari keikhlasan, ketakwaan, sidqul i'timad, jujurnya dia menyandarkan hanya kepada Allah, tauhidullah, tahqiqut tauhid. 6 tawakkal 'ala Allah. 6 hatta inna sahibahu laysa syaitan fayakhuru sari'an, sampai-sampai ya orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ini bisa menggulati syaitan, maka syaitan langsung tersungkur, ya gulat sama syaitan, langsung dijatuhkan. Wa tajtami alai syayatin, kemudian datang lagi seluruh syaitan pada berkumpul melawan dia, gulat lagi, hantam lagi. Nah, wa yaqulu ba'dhum li ba'd mashanu wa yaqul asabahu insiyun wa bi nadrah min al-ins. Masyaallah. Sampai-sampai dia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan setan. Ini tingkatan. Ada yang bisa. Ini tingkatan. Ini keimanan memiliki tingkatan. Al-iman yazid wa yanqus. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, setan aja lari. Ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya. Melihat saja udah lari. Ini gulat sama syaitan. Ya, gulat dia. Nah, maka setan-setan berkumpul bertanya, ini kenapa nih kawan kita katanya? Faqul ba'dhum li ba'd, masyaallah, kenapa dia? Dia dibanting sama manusia, asabahu insiyun wa bi nadratan min al-ins, dan dia terkena 6 pukulan dari manusia. Karena berani, punya nyali. Nyali bukan sekedar nyali berantem. Keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Dan ini bertingkat, diuji, diuji, diuji. Dan tingkatan satu kepada tingkatan berikutnya ada ujian dan cobaan. Ujian dari anaknya, ujian dari istrinya, ujian dari hartanya, ujian dari kawannya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami uji kalian satu dengan yang lain dengan fitnah, dengan ujian, cobaan. Ya. Nah, pasti ujian itu pasti ada. Ujian itu pasti ada dan selalu ada. Nah, disitulah kita butuh pertolongan dari Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir. Fakir ini lebih parah kedudukannya daripada miskin. Fakir aktsar ihtiyajan atau asyaddu ihtiyajan minal miskin, lebih parah, lebih sangat-sangat membutuhkan daripada keadaan orang miskin. Artinya ini menggambarkan bahwasanya kita manusia, hamba Allah, sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah setiap waktunya. Nah, setiap waktunya, setiap detiknya, setiap saatnya sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wa tahqiqu tauhid. Ini pembenaran tauhid. Nah. Wa ya nadhata min qalbi hurrin munawwarin yakadu laha syaitan bin nuri yuhraqu. Wahai orang-orang yang melihat kepada hati yang bercahaya, Hampir-hampir syaitan terbakar karena melihat hati tersebut yang menyala, memancarkan cahaya keimanan. Apa yastawi hadzal qalbu qalbun madhlamatun arja'uhu mukhtalifatun ahwa'uhu qad ittakhadha syaitan watanahu wa 'addal maskanah id tasabbaha bi tal'ati hayyah wa qala fudit min qarinin la yaflahu fi dunya wala fi ukhra. Apakah yang demikian bisa disamakan, hati yang sehat dengan hati yang gelap? Apa yang bisa diharapkan dari hati tersebut? Mukhtalifatun ahwa'uhu, hawa nafsunya bermacam-macam, berbeda-beda. Wa qad ittakhadhahu syaitan watanah, syaitan telah menjadikan hatinya sebagai tempat tinggal, sebagai negerinya, dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Ittasabbaha bi tal'atihi hayyah, syaitan pun di pagi hari makan pagi, ya, di pagi hari dijadikan sebagai sarapan oleh syaitan untuk menghidupkan syaitan. Wa qala fudita min qarinin, kamu sudah ditawan min qarinin la yaflahu fi dunya wala fi ukhra, dan ditawan oleh kawan dekat yang dia tidak akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu syaitan, ditawan oleh syaitan, kawannya. Ya, kawannya syaitan, sebagai tawanan syaitan. Sehingga dia tidak akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Qarinuka fid dunya wa bil hasyri ba'daha. Syaitan adalah sebagai kawanmu di dunia dan hari pembalasan setelahnya. Fa anta qarinun li bikulli makani fa idza kunta fi dari syaqa fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawani. Maka kata syaitan, kamu adalah kawanku di setiap tempat. Wa in kunta fi dari syaqa fa innani wa anta jami'an fi syaqa hawani. Kalau kamu masuk ke dalam api neraka, tempat kesengsaraan, fa innani wa anta jami'an, aku dan kamu masuk semuanya. Na'udzubillah. Fi syaqa wa hawani, masuk ke dalam kesengsaraan dan kehinaan, kebinasaan. Wal-nya'udzubillah. Karena apa? Syaitan tidak mau, ya, sendirian. Syaitan apa? Tidak mau sendirian. Nah, yaqulullah azza wa jal, wa ma ya'shu an dzikr rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami pancangkan pada lehernya syaitan. Kenapa? Karena dia berpaling dari Allah. Sudah adzan masih saja tidak sholat, padahal dekat rumahnya, depan masjid, samping kanan masjid, belakang masjid. Adzan sudah terdengar, nanti ada orderan nih, nanti ada orderan. Al-muhim, sampai selesai jamaah baru. Itu pun kalau ada tamu lagi. Na'udzubillah. Dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarin, maka kami pancangkan pada lehernya syaitan, menjadi kawannya. Qarin itu kawan dekat. CS, kawan dekat. Ya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Dan sungguh-sungguh syaitan pasti menghalang-halangi hambanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Tetapi manusia menyangka mereka lah berada di atas hidayah. Menyangka. Ya, ini prasangka saja. Padahal tidak. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin. Sampai-sampai ketika mereka datang kepada kami. Qala ya lait, duhai kiranya aku dahulu di alam dunia, baini wa bainak, antara aku dengan kamu ada pemisah. Bu'dal masyriqain, sejauh timur dan barat. Fabi'sal qarin, maka kamu adalah seburuk-buruk kawan. Wahai setan, sudah tahu setan dijadikan kawan. Na'udzubillah. Walayyam fa'akum al-yawma idzalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tidak ada manfaatnya penyesalan sekarang tuh. Ada manfaatnya. Kalau udah sekarang enggak ada manfaat. Penyesalan-penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Harusnya dulu di alam dunia ketika masih hidup menyesal, berpikir, ini kawan apa lawan? Ini ya mengajak kepada ketaatan atau menghalang-halangi dari jalan Allah. Harus mikir. Harus mikir. Harus punya basirah. Harus punya pandangan ke depan. Ini kawan lawan. Kok seperti ini dari ucapannya? Berbeda. Loh. Suruh taklim malah gak mau. Suruh taklim malah menggembosi taklim dan lain sebagainya. Berarti kan yang dulu sudah berubah dengan yang sekarang. Itu kan ada ciri dan tanda. Ketika ada ciri dan tanda, korinah-korinah yang ada, fabi'sal qarin, maka seburuk-buruk kawan. Jangan sampai sudah mati menyesal. Ya lait, duhai kiranya dahulu aku di dunia, nah memiliki pembatas antara aku dengan kamu. Kata Allah, dijawab oleh Allah, la yanfa'ukumul yaum, enggak ada manfaatnya. Ya, kalau kamu sudah mati, sudah ditegakkan hari kiamat, tidak akan bermanfaat, penyesalan itu enggak akan bermanfaat. Idzalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Sesungguhnya kalian semuanya akan masuk ke dalam api neraka bersama-sama. Waliyadzubillah. Kenapa? Ya karena penyesalannya terakhir. Coba kalau masih di alam dunia dia bisa melihat. Karena dhaful basirah, lemahnya dia tidak melihat, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia sangka semua yang hitam itu kurma. Dia sangka, dia anggap yang putih itu semuanya adalah lemak. Lah susu gimana? Kan putih juga. Nah, wallahul musta'an. Kenapa bisa seperti itu? Enggak bisa membedakan linglung. Enggak bisa membedakan. Bingung jadi orang. Kenapa? Karena dha'ful basirah. Lemah basirah. Kenapa bisa lemah? Karena tadi apa? Efek dari kemaksiatan dan dosa. Sehingga dia tidak bisa apa? Membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia pun tidak bisa membedakan mana kawan. Kawan yang di atas ketaatan dan kawan yang menggeret kepada kemaksiatan dan dosa. Oh enggak, kemarin baik. Ya kemarin. Sekarang gimana? Lain dulu, lain sekarang. Bisa berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena Rasulullah SAW saja setiap harinya berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Berubah. Manusia bisa berubah. Yang dulu baik berubah jadi jahat. Na'udzubillah. Bisa berubah. Kenapa? Li'anna al-qulub baina isbi'ain min asabi ar-Rahman. Karena hati itu antara dua jemari Allah. yuqallibuha kaifa yasha. Allah memutarbalikkan hati sesuai dengan kehendak dari Allah, sesuai dengan masyiatullah, kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla. Insyaallah al-afwa al-afiyah assalamu. Sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub. Ini Rasul yang mulia. Jazakumullah khair. Ini Rasulullah SAW yang mulia, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tetap dan terus membaca, Allahumma ya muqallibal qulub. Tabit qalbi ala dinik, tabit qalbi ala ta'atik. Nah, selalu. Nah, ini Rasulullah SAW, orang pilihan, manusia pilihan, manusia terbaik di alam dunia ini. Ya, alal itlaq, ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Kata Rasulullah SAW, aku adalah pemimpin anak Bani Adam wala fakhr. Bukan menyombongkan. Tapi memang hak benar Rasulullah SAW sayyidnya, tuannya, pimpinannya anak Adam. Qala rahimallahu fa akhbara subhanahu anna man asha an dzikri. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, maka barang siapa yang berpaling dari zikrullah, peringatan Allah, berpaling dari peringatan Allah azza wa jal, termasuk peringatan Allah adalah salat, azan dan lain sebagainya, Al-Quran dan Sunnah, dinasihati dan lain sebagainya, ini peringatan dari Allah, maka dia berpaling, dia tidak mau, dia berpaling, dia lari, dia mundur ke belakang. Nah, wa kitabuhu alladhi anzalahu ala rasulih, dia berpaling dari Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya, dia berpaling dari Al-Qur'an, dia buta dari Al-Qur'an. Wa ashat basiratu an fahmi, dia buta dari pemahaman. Wa tadabbur, dan dia tidak mau bertadabbur, tidak mau ma'rifah, menggali, mempelajari tafsir, mempelajari apa yang dimaukan oleh Allah. Qayyadallahu lahu syaitanan. Kalau dia sudah berpaling, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuqayyad lahu syaitanan. Kami pancangkan pada lehernya syaitan. Kenapa? Sebagai akibat, sebagai balasan, karena dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Fawa qarinuhu alladhi la yufariquhu fil iqamah wala fil masir. Syaitan sebagai kawan dekatnya yang tidak akan lepas, baik ketika sendirian maupun dia berjalan kemanapun, akan selalu ditemani oleh syaitan, didampingi oleh syaitan. Wa maulahu wa ashiruhu, dan syaitan sebagai penolongnya, sebagai kawannya. Alladhi huwa bi'sal maula wa bi'sal ashir, yang mana syaitan adalah seburuk-buruk penolong. Enam, dan seburuk-buruk kawan. Radhi'ayya libanin thajja ummu taqasama bi ashama dajin audun la natafarraku. Dua payudara yang saling berebut oleh dua bayi, dan itu akan terus, tidak ada yang mengalah Jadi seolah-olah syaitan tidak akan lepas dari ikatan leher orang tersebut. Bias hamadajin audun lana tafarraku, tidak akan lepas. Tidak akan lepas pada orang tersebut. Karena apa? Sudah dipancangkan oleh Allah. Allah yang memancangkan sendiri pada lehernya. Kenapa? Karena berpaling dari Al-Quran. Berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Tumakbara anna syaitan yasuddu qarinahu waliyahu an sabili al-musil ilaih wa ila jannati. Kemudian Allah kabarkan juga bahwasanya syaitan akan selalu menghalang-halangi hambanya, qarinnya, walinya, dihalang-halangi dari jalan Allah. Mau lurus terus ibadah, direcokin aja, dihambat terus, dihalangi terus. Dia mau sholat qiyamul lail, waduh males, waduh capek, waduh ini, waduh itu, dan lain sebagainya. Dia mau melakukan ketaatan, males, capek, ini itu, selalu dihalang-halangi oleh syaitan. Waliyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasala bita'asi na'un takhfif wa tasliyah. Sehingga akan terlihat, dia akan selalu mencontoh kawannya, mencontoh qarinnya. Nah, karena syaitan tidak akan lepas pada orang ini, selalu dan selalu dan selalu dan selalu ditemani, ditemani, ditemani. Karena syaitan tidak akan lepas dari orang-orang yang seperti ini. أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب أن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاه كما قالت الخنساء في أخيها صخر. نعم. Sebelumnya, semua akhbaran syaitan yang sedu karina waliyah. Kemudian Allah kabarkan bahwa syaitan akan selalu menghalang-halangi karinnya, kawannya, walinya dari jalan Allah menuju surga Allah, akan selalu dihalang-halangi. Wa yasibuhal dal al masdud annahu ala tariqi hudan. Orang ini menyangka, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dia sangka apa? Dia berjalan di atas jalan yang lurus. Padahal dia tersesat. Na'udzubillah. Nah, hatta idza ja'al qarinan yaumal qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat dua qarin datang, yaqulu ahadum lil akhir. Salah satu dari keduanya berkata, "Ya lait, duhai kiranya dahulu aku baini wa bainak bu'dal masyriqain, memiliki pembatas sejauh timur dan barat antara aku dengan kamu. Fa bisal qarinu anta li fid dunya, maka seburuk-buruk kawan qarin, teman dekat adalah kamu wa syaitan di dunia. Ini penyesalan, enggak ada gunanya kalau sudah hari kiamat. Kalau mau menyesal sekarang, sebelum kematian menjemputmu. Adlaltani 'anil huda ba'da ja'ani. Sungguhnya kamu telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus setelah Allah memberikan hidayah kepadaku. Wa sadattani 'anil haq wa ghaitani hatta halaktu, dan kau sudah menghalang-halangi aku dari al-haq dan menyesatkan aku. Hatta halaktu, sampai-sampai aku binasa, celaka. Wa bisal qarinu anta li ya al-yaum. Dan sungguh kamu adalah seburuk-buruk kawan, qarin, kawan dekat pada hari ini. Walamma kana al-musabi ila syarr ghairu fi musibati hasala bit ta'assi naw takhfif wa tasliyah. Maka tatkala musibah yang seperti ini, nah, ada kawannya, ada temannya, sama-sama senasib di dalam musibahnya, hasala bit ta'assi naw takhfif wa tasliyah, maka dia berusaha untuk menghibur diri. Akbar subhanahu anna ada ghair mawjud wa ghair hasil fi haqqil mushtarikin fil azab. Ini di dunia. Kalau misalnya dua orang tersesat, bisa saling menghibur. Poinnya tersesat, ya kamu juga tersesat. Ketawa. Berusaha untuk menghibur. Ya. Loh kok nangkene? Lah kok nangkene? Podo. Ya ini di dunia. Di dunia masih bisa ketawa. Di akhirat gak bisa kayak gitu. Loh gue gak bisa. Gue nengkene gak bisa kayak gitu. CS tos gak bisa. Gak akan bisa. Itu di dunia. Bisa menghibur. Maka Allah kabarkan. Anna hadha ghair mawjud fi ghair hasil fi haqqil mushtarikin fil azab. Gak bisa. Kalau dua-duanya sudah masuk ke dalam azab, maka enggak akan bisa menghibur. Kok kamu sini? Kawan dong. Enggak bisa. Boro-boro. Disiksa, diazab, disiksa, diazab terus. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Emangnya ngopi bareng? Kan enggak bisa. Kedua-duanya ketika masuk ke dalam azab, na'udzubillah. Karena al-qarina la yajid raha. Qarin, teman dekatnya dan dianya tidak akan mendapatkan raha. Tidak ada raha. Royid dulu, royid. Santai dulu, santai. Enggak ada. Wala adna farh. Sedikit pun enggak ada kebahagiaan. Bi'adabi qarini mah. Semuanya akan disiksa. Dia dan qarinnya bersama-sama. Wa in kanatil masaif fid dunya idza ammat sarat maslah. Kalaulah dahulu di dunia sama-sama nih dapat musibah, bisa menghibur, ya. Misalnya ada gempa, ada banjir, ada masing-masing miskin, misalnya ada masing-masing kena covid sakit, bisa saling menghibur. Ini di dunia. Nah, tetapi di akhirat tidak bisa. Di akhirat tidak akan bisa. Falaula kadratul bakina hauli ala ikhwanihim laqaltu nafsi. Laqataltu nafsi. Wa ma yabkun misli akhi walakin u'azzi nafsa anhu bitta'assi. Ala ya sahru la ansaka hatta ufariqa inshati. Wurud ramsi, sebagaimana dikatakan oleh seorang wanita Al-Khansa kepada saudara laki-lakinya, ya, dia menuliskan ya tulisan tersebut, syair tersebut pada batu, ya, ditulis, diukir di batu. Seorang wanita mengutarakan hatinya dan dia ukir curhatan hatinya di batu. Falaula kathratul bakin hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Kalau bukan karena saking banyaknya orang yang menangis di sekelilingku, menangisi kawan-kawannya, saudara-saudaranya, niscaya aku sudah membunuh diriku sendiri, sudah bunuh diri. Karena melihat banyak juga yang nangis. Berarti apa? Satu, senasib. Dia sengsara, saya juga sengsara. Dia nangis, saya juga nangis. Bisa terhibur. Ah, ente batuk, saya batuk. Kena COVID, kita kena COVID sama-sama. Ah, kawan dong. Iya, kawan. Ini di dunia bisa bisa menghibur satu dengan yang lainnya. Tetapi di akhirat tidak bisa. Saling menghibur seperti itu tidak akan bisa. Wa ma yabghuna mithl akhi walakin u'azzi an-nafs anhu bit-ta'assi. Dan mereka tidak akan bisa menangis seperti tangisan saudaraku. Tetapi aku berusaha untuk menghibur diriku sendiri dengan melihat manusia yang ada di sekelilingku. Mereka juga sama sengsara. Mereka juga sama menangis. Mereka juga sama susah. Ala ya sahrul ansak. Wahai batu yang besar yang aku tuliskan curhatanku. Ya, jeritan hatiku ditulis, diukir di batu tersebut. Aku tidak akan lupa terhadap kamu. Hatta ufarqu aishati, sampai aku pun meninggal. Wa urud ramsi, dan hilang. Artinya sudah selesai riwayatku, kehidupanku. Artinya selama masih hidup masih mengingat tulisan yang diukir di atas batu yang besar itu. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah selesai ceritanya, riwayatnya selesai. Selama di dunia masih bisa menghibur satu dengan yang lainnya. Ini di dunia, ini di dunia masih bisa menghibur satu dengan yang lainnya, masih bisa terhibur satu dengan yang lainnya. Tetapi di akhirat tidak akan bisa menghibur satu dengan yang lainnya, tidak akan bisa. Wah enak nanti di api neraka ketemu fulan fulan fulan kata ya, disebutin nama tokoh-tokohnya, naudzubillah, nggak bisa, nggak bisa. Di dunia mungkin masih bisa menghibur, tetapi di akhirat tidak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Famana Allah, famana Allah subhanahu hadzal qadar min ar-rahah ala ahli an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala cabut rohah dari penghuni api neraka. Artinya tidak akan bisa rohah, tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa istirahat di dalam api neraka. Faqala wala yanfa'akum al-yawm idh dhalamtum annakum fil 'adzab mushtarikun. Tidak ada manfaatnya bagi kalian pada hari ini. Idzalamtum, ketika kalian sudah berbuat zalim, kesyirikan, kekufuran. Annakum fil adzabi mushtarikun, sesungguhnya kalian semuanya, kamu dan setan mukarinmu, semuanya kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.